bayangkan tempat di sisi hatimu yang kosong. Jadi yang paling bahagia dapati cinta itu. Perlahan luka pun pergi, jauh tenggelam tinggalkan bunda. Bertahun ku coba sendiri, berteman caci maki. Tak tentu lepas lagi kehadiranmu, oh anugerah sepanjang usia.